إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi rahmat Allah sekalian, kita masih lagi dalam bincangkan tafsir surah Al-Mulk juz yang ke-29, nombor surah 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kisah 11, seksaan terhadap golongan kufar yang durhaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم. Ayat yang ke-6, untuk orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab mereka jahannam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 7, tiap kali mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar siulan serutannya yang mengerikan sedang ia terus menggelegar. Ayat ke-8, neraka bagaikan hampir meledak memendam kemurkaan Allah. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir, bertanyalah para penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah tak pernah kamu didatangi oleh seorang rasul memberi peringatan di dunia dahulu? Ayat ke-9, mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul memberi peringatan dan amaran, tapi kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu wahai orang-orang yang mendakwa menjadi rasul hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Ayat ke-10, mereka berkata lagi, kalaulah kami dahulu mendengar kata rasul dan memahami dengan rasional, tentulah kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Ayat yang ke-11, akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka dan sememangnya celakalah yang nasib penghuni neraka. Kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, selepas Allah menerangkan tentang azab neraka di akhirat yang disediakan untuk syaitan, di samping seksa dibakar dengan berbola api di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi bahawa ancaman itu juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa azab yang tersedia itu juga dikenakan terhadap orang kafir yang durhaka kepada Tuhan mereka. Kemudian disebutkan pula gambaran dan keadaan neraka yang sangat menggerunkan. Tafsir dan ulasan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maksud, untuk orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka jahannam, iaitu seburuk-buruk tempat kembali. Al-Mulk surah 67 ayat 6. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sediakan azab neraka jahannam untuk semua makhluk yang derhaka kepada Tuhan dan pendusta para rasul, baik jin maupun manusia. Neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali dan tempat tinggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut empat gambaran keadaan neraka. Ini ciri-ciri neraka. Yang pertama, gambaran pertama dan kedua kata firman Allah Subhanahu wa taala yang maksud tiap kali mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar siulan sedutannya yang mengerikan sedang ia terus menggelegak. Maknanya golongan kafir akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam seperti kayu api dicampakkan ke dalam api yang marak besar. Ketika itu kedengaran bunyi sedutan rahang neraka seperti dengkingan himar. Himar ni keldai yang mula memekik atau seperti suara orang yang menempelak kerana terlalu marah. Neraka itu pula sentiasa menggelegak dan membuak-buak. Itu tuan dan puan semua, ayat yang kita nak bincang hari ini cerita pasal orang kafir yang menjadi penghuni neraka. Itu tuan dan puan, selagi mana orang itu tidak pernah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ataupun iqrar syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sepanjang hidupnya, dengan arti kata lain dia tidak pernah pun menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu bersuruh Allah, maka dikira sebagai golongan yang kafir. Orang kafir ini bila dia dicampakkan dalam neraka, maka dia akan kekal khalidina fiha, kekal dalamnya, dalam neraka ini. Kekal sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila tu sampai bila? Sampai bila-bila? Okay. Maknanya tak ada kesudahan. Kalau kita duduk dunia ni mati habis kan? Mati habis, dalam kubur pun bila ditiup sangkakala bangkit sebelum habis. Habis dalam kubur ni, masuk dalam akhirat. Maknanya adalah habisnya dia ni. Tak ada. Sebab hari akhirat, nama pun akhirat, akhir dah. Lepas tu tak ada alam lain. Jadi kekal, kekal sampai bila? Sampai bila-bila dalam tu. Ada orang yang beriman, sebagaimana besar, walau macam mana besar maksiatnya sekalipun, maka dia dimasukkan dalam neraka. Sampai satu tahap dia akan dikeluarkan dan diletakkan dalam syurga. Tapi masalahnya ialah neraka ni, hari akhirat ni, satu hari bersamaan dengan 1,000 tahun. Kita nak habiskan 60 tahun pun hongih dalam dunia ni. Macam mana kita nak habiskan 1,000 tahun? Kita punya fikir masa tu sama juga. Cara kita fikir tu sama je. Cara kita ngambilkan sehari-sehari tu sama juga. Tapi dia belakang dia macam tu. Lama lah. Baru ni ada hari ni sekarang kita berlaku Muharram kan. Okay. Jadi puasa 10 Muharram ini ataupun puasa Yaum Asyura disebut kan. Puasa hari Asyura ini kita disunatkan berpuasa pada 10 hari bulan Muharram ni. Dan puasa Asyura ni pula ada 3 martabat. Martabat yang pertama puasa 9, 10 dan 11. 3 hari ya. Martabat kedua 9 dan 10. Bagi tak boleh buat martabat 1, martabat 2, buat martabat nombor 3, puasa 10 saja. Mengikut almarhum Syekh Atiyah Saqar rahimahullahu taala, dia kata kalau dia katakan apa yang dikatakan sebagai puasa itu boleh menghapuskan dosa-dosa yang lampau, dosa tahun yang lalu, dia hapuskan dosa yang kecil saja. Adapun dosa yang besar masih memerlukan kepada taubat nasuha bagi orang yang melakukannya. Jadi taubat ini dia boleh menghapuskan. Kalau tidak ada taubat, kalau orang itu dia buat kesalahan, buat maksiat, dia tak ada taubat. Taubat ni untuk cover kesalahan dosa ni. Tak ada taubat. Jadi taubat yang tak, dengan kesalahan yang dia ada tu maknanya Tuhan tak ampunkan, maka dengan dosa itulah, jika tiada rahmat Allah, maka dia akan ditempatkan dalam neraka. Okay. Sebab tu mustahaklah bagi kita ni taubat ni tiap-tiap hari, bukan dalam puasa saja, okay, bukan masa qiyamul lail saja, bukan taubat ni mestilah tiap-tiap hari. Gambaran ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, neraka bagaikan hampir meledak memendang ke muka Allah. Maknanya neraka itu bagaikan hampir pecah, bergetar dan berkecai kerana terlalu geram serta marah terhadap orang kafir. Ini macam mana orang kafir ni? Okay. Apalah kita kata non muslim ke, bukan Islam ke, ini kafir lah maknanya. Dia kafir tu pula, ada orang kadang sebut kafir, ada kafir musyrikin, ada kufar, ada musyrikin. Apa beza antara kufar dengan musyrikin ni? Musyrik ni artinya dia asyraka yusyriku musyrikun, artinya dia musyrikkan Allah, dia menyekutukan Allah. Okay. Maka ni pada diri orang musyrik ni, dia tahu bahawa Tuhan tu esa satu, Tapi dia sekutukan bersama Allah ni Tuhan yang lain. Jadi dia panggil musyrik. Kafir ni, kafara yakfuru maknanya engkar. Engkar tak tak degil lah maknanya. Mengengkari. Jadi bangkali musyrik dan kafir ni, dua-dua ni kira sama lah. Selagi mana orang tu tidak menganggap Tuhan Allah SWT sebagai Tuhan yang esa, yang layak disembah, hanya satu saja, maka dia sama ada kafir ataupun musyrik. Jadi neraka itu bagaikan hampir pecah. Bagaikan hampir pecah, maknanya belum pecah lagi, bagaikan hampir pecah. Jadi kita tengok gunung Merapi dekat Indonesia tu, bila dia memuntahkan lahar dia, habis lari satu kampung. Yang tak lari semua ambil palun, okay? Memutih satu kampung, okay? Debu dia turun, memutih satu kampung, okay? Orang pun putih, mayat jadi putih, rumah putih, kebun putih, tanah putih, semua putih. Itu baru gunung Merapi, baru memuntahkan lahar ni. Bukan meletus betul, okay? Baru leleh dia baru tu. Jadi macam mana lah neraka ni? Neraka mesti lebih dahsyat daripada itu lagi. Firman Allah SWT gambar yang keempat, tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sungguh pula orang kafir, pertanyalah para penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah pernah kamu didatangi oleh seorang rasul memberi peringatan di dunia dahulu? Maknanya, setiap kali dicampakkan ke dalam neraka golongan kafir, para penjaga neraka dan malaikat Zabaniyah, yang menjaga neraka ni malaikat Zabaniyah, bertanya dengan gaya menempelak dan mencemooh. Di sini-sini ya orang ni, bukankah ketika di dunia dahulu terhatam kepada kamu rasul yang memberi peringatan dan amaran mengenai hari ini? Okay. Jadi kalau Allah SWT tidak zalim, Allah SWT akan utuskan tiap-tiap umat tu ada rasul dia. Umat kita sekarang ni rasul dia ialah Muhammad SAW. Walaupun Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dalam tempoh yang hanyalah beberapa puluh tahun saja semasa hayat baginda, tapi perjuangan menyampaikan dakwah ni mesti diteruskan, mesti. Sebab tu lepas baginda tu dipanggil khulafa ataupun khalifah, ganti. Bukan ganti sebagai rasul, teruskan dakwah di bawah ni. Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Habis pada tu, jadi orang-orang yang ada sikit ilmu agama ni kena dakwah, sampaikan apa yang dibawa oleh rasul. Mesti sampaikan yang dibawa, dibawa oleh rasul saja. Jangan sampaikan benda lain. Okey. Caranya ialah mengajar, memahami, mendidik orang dengan apa yang tinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tinggal dua perkara, Al-Quran satu, hadis satu. Jadi kalau pegang kedua ni, sebar pada orang, berarti dia ini seolah-olahnya macamlah meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, memberi peringatan dan amaran mengenai hari ini. Jadi kita ini, walaupun kita tak pernah bertemu suwa, bersuwa muka dengan Rasulullah SAW, tapi kita boleh bersuwa muka dengan orang yang bawa meneruskan apa nama kerja yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi peringatan ni, kita tak ada sebab sebenarnya nak kata jahil, okay? Nak pakai lesen jahil ni sebenarnya bukan satu alasan yang boleh dicakap mudah-mudah. Kalau orang yang duduk terlampau pedalaman lah, pedalaman atau sawuk benar tu, mungkin kita kira jahil lah. Tapi lah katalah dalam konteks Malaysia ni, dengan pelbagai pendakwah yang dilantik sama ada oleh kerajaan ke ataupun badan bukan kerajaan ke, yang melebarkan kerja pendakwah ni sampai kampung-kampung, jadi istilah jahil ni sangat sangat sangat kurang, sangat sangat apa, sangat tidak relevan pada hari ini. Sebab apa? Punca ilmu nak sampai tu dah ada. Paling-paling kuat televisyen pun ada. Hari ni ada televisyen baru, Al-Hijrah namanya televisyen ni. Tapi di Lemah tak sampai lagi. Di Lemah telah ada televisyen Al-Hijrah ni. Program-programnya saya pun ada bertemu dengan salah seorang daripada orang kuat lah televisyen Al-Hijrah ni, okay. Beliau sanggup berhenti daripada kerja kilang, join dengan televisyen Al-Hijrah ni sebab dia nak menyumbang ke agama kamu. Jadi dia kata memang susunan-susunan yang disumbangkan susun banyak lah yang baik dibanding dengan apa yang dibandingkan dengan syarat-syarat syarat-syarat yang lain. Jadi kita, tugas kita ni ialah, kalau tak boleh dengar orang-orang kuliah, tak boleh dengar orang ngajar, paling-paling kurang setiap rumah ini ada peti televisyen. Saya pernah pergi, saya dah lalu, okay. Kadang-kadang dekat kawasan PPP, projek perumahan tersusun, perumahan rakyat ni, perumahan rakyat, PPRT kan, PPR, Bila tengok masa tu, ish, kesian. Tapi telentang-telentang dengan piring astro. Piring astro tu, ha, maknanya akses, boleh akses televisyen di rumah. Cuma kita nak petik yang mana. Ha, tu dia. Okay. Kalau kau panggil betul macam ni, adalah syarat tu yang kita TV9 yang soal jawab apa semua. Ha, bagus soalan, soal jawab tu. Okay. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita akses ilmu. Cuma itulah kita duduk di tangan kita ni, kita nak petik yang mana. Kalau kita tengok BHO ataupun movie, star movie, nampak kamu itu kita pun pada kita juga, tetap pada kita. Orang kafir mengemukakan jawapan terhadap persoalan itu dari dua sudut. Dalam firman Allah SWT yang maksud mereka menjawab, ada sebenarnya datang kepada kami seorang rasul memberi peringatan dan amaran. Kenapa disebut seorang rasul? Ini sebab ini cerita ni. Okay. Apa nama, kalau rasul kita Rasulullah SAW, seorang je lah. Okay. Tapi kami dustakan serta kami katakan kepada Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu wahai orang yang mendakwa menjadi rasul hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Maknanya golongan kafir menjawab dengan mengatakan bahkan memang telah datang kepada kami rasul ini utuskan Tuhan kami, baginda telah memberi amaran kepada kami dan menakutkan kami, akan tetapi kami mendustakannya. Kami mengatakan kepadanya Allah tidak menurunkan sesuatu pun melalui lisannya. Allah juga tidak mewahyukan kepadanya tentang perkara gaib dan tidak memberikan pemakluman sedikit pun mengenai akhirat dan syariat yang Allah perintahkan kepada kami. Wahai para rasul, sebenarnya kamu yang tersisih dari kebenaran dan jauh dari perkara yang benar. Inilah kata-kata dan ungkapan golongan kafir terhadap golongan yang memberi peringatan. Jadi orang kafir ini waktu rasul datang didustakannya. Dusta ni maknanya tak percayalah. Dia ejek-ejeknya, dia kata kamu ni datang bawa apa? Tapi nak dengar pun tak jalan yang kamu bawa ni, ada dusta. Tapi bila hari akhirat esok, bila Tuhan tanya, ah, pernah datang tak lagi? Dia kata, masa tu jawapannya ada lah. Sebab kita lentong-lentong orang ni habis tinggi masa kat dunia je, dalam kubur pun tak ada lentong lah kan. Tak betul lagi hari akhirat. Okay. Habis tinggi kita ni kelentong dekat dunia je. Orang saya panggil kaki kelentong. Yang suka kelentong panggil kaki kelentong. Okay. Tapi dalam kubur orang tak panggil banyak kelentong. Sebab apa? Habis dah. Kita kat sini habis. Apatah lagi hari akhirat. Jawab ada. Dia kata datang kami yang Rasul ada. Tak boleh tipu lagi. Ayat yang persis dalam ayat di atas ialah firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, lalu dibukakan pintu-pintunya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini surah Az-Zumar ni, ayat 71. Dia sebelum berdetut, sebelum cerita, di dalam dekat dengan ayat cerita neraka ni, cerita di syurga. Di syurga, hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha. Okey. Bila cerita ahli syurga, dia kata hatta idza ja'uha wa futihat, ada wa di sana. Bila cerita ahli neraka pula, hatta idza ja'uha wa, tidak ada wa lagi, futihat abwaabuha. Wa ni tak ada. Satu ada wa, satu tak ada wa. Dalam bahasa Arab, wa ni bererti dan. Bila tengok ayat ni, hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, dan dibuka pintu. Jadi cerita tu lembut. Bila cerita pasal neraka, hatta idza ja'a futihat, tak ada dan lagi. Artinya copek benar pintu neraka tu dibuka untuk orang macam ni. Dia nunggu-nunggu je. Okay. Berkata para penjaga kepada mereka, bukankah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu dan memperingatkan kamu tentang hari pertemuan kamu ini? Mereka menjawab, ya, memang telah datang, tapi telah ditetapkan hukuman azab, kata seorang kafir. Bukti keadilan Allah SWT terhadap makhluknya, Allah tidak mengazab siapa pun melainkan selepas dikemukakan hujah kepadanya dan diutuskan Rasul. Okay. Selepas diutuskan Rasul, barulah ada sebab Allah SWT untuk mengazab umat berkenaan. Dan timbullah persoalan. Kata ibu dan bapa Nabi. Okay. Nabi Muhammad SAW diutuskan umur 40 tahun kan. Jadi 40 tahun tu, ibu dan bapa baginda dah meninggal lah. Timbullah persoalan. Ibu dan bapa Nabi SAW ni duduk di mana? Syurga ke neraka? Nak kata syurga, macam Sebab bagi utus apa nama risalah yang dibawa oleh baginda tu tak sampai lagi pada mak dan bapa baginda ni. Okey. Sedangkan baginda dibangkitkan umur 40 tahun. Ayah baginda meninggal masa baginda dalam kandungan, mak meninggal masa baginda 6 tahun. Kan jauh jarak tu. Timbullah persoalan. Adakah ibu bapa Nabi ini dalam neraka ke dalam syurga? Tuan-tuan dan puan semua, adalah jawapan bagi soalan tu. Tapi kita mungkin fikir balik, apa faedahnya kita tahu ibu dan bapa Nabi dalam syurga ke dalam neraka? Kita ni yang mustahak. Okay. Kalau lah, katalah ibu dan bapa Nabi ni, Nabi SAW ni, kalau bukan dalam syurga pun anak dia Rasul. Betul tak? Anak dia Rasul. Kita dah lah ayah, mak dan ayah kita bukan Rasul. Anak kita bukan Rasul, kita bukan Rasul. Artinya kita lebih patut memikirkan tentang keadaan dan kesudahan diri kita daripada kita fikir benda yang kecil sangat pun, ia pun tidak ada kaitan dengan akidah atau apa-apa. Okay? Yang kita disuruhnya ialah beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidaklah menyeksa siapa pun kecuali setelah kami mengutuskan seorang rasul. Kedua, firman Allah Subhanahu taala maksud, mereka berkata lagi, kalaulah kami dahulu mendengar kata rasul dan memahami dengan rasional, tentulah kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Maknanya, mereka menyalahkan diri mereka sendiri dan menyesal apa yang telah dilakukan. Seandainya mereka mendengar kebenaran yang turunkan dengan akal waras dan terpimpin, atau mereka berfikir dengan mendalam, membanding, mengkaji dan mengambil manfaat serta memahami hidayat, nescaya mereka tidak menjadi ahli neraka. Mereka juga tidak akan menjadi orang yang kufur terhadap Allah serta tidak menjadi orang yang sesat. Malangnya, mereka tidak mahu faham dan tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul. Mereka juga tidak menggunakan akal sebagai panduan untuk mengikut para Rasul, beriman dengan apa yang turunkan oleh Allah dan mendengar seruan Rasulullah. Dalam ayat ini didahulukan perkataan as-sam'a, maksud mendengar, daripada al-aqlu, berfikir, dan at-tafakkum, memahami. Kerana orang yang diseru kepadanya sesuatu biasanya akan mendengar terlebih dahulu perkataan penyeru, kemudian baru dia berfikir tentangnya. Jadi dia kata dalam ayat ini, mendengar didahulukan daripada berfikir. Sebab kita ni yang mustahak sini, dengar dulu. Okay? Kalau tak dengar, mustahil dapat fikir. Mesti mu dengar. Okay? Lepas tu kita ni, awak yang berdakwah, sampaikan dakwah. 100 orang, seorang boleh dengar, jadilah. Tapi kalau tak sampai dakwah langsung, seorang pun tak dengar. Jadi apa cara dia nak berfikir? Jadi kita ni mustahak menggunakan pendengaran yang Tuhan bagi ini untuk mendengar perkara kebaikan. Okay? Kalau tak dengar, jadi tak boleh nak fikir. Okay? Yang mustahak, dengar. Tak boleh dengar semua, dengar separuh. Okay? Ada hal, dengar separuh. Lepas tu akan datang, dengar separuh lagi. Setidak-tidaknya ada lah benda baru masuk dalam untuk kita, otak kita, untuk kita berfikir. Ni ada orang, dia komplain dia. Okay? Bila orang buat hari Senin, apalah kau buat hari Senin, tada. Kuliah hari Senin, dah orang berkojo, tada. Buat lah hari Minggu. Bila buat hari Minggu pula, apalah hari Minggu nak berehat, buat lah hari Senin, tada pula. Bila buat malam Jumaat, apa kau buat malam Jumaat, orang nak baca Yasin, tada. Padahal dia tak datang baca Yasin ni. Okay? Bila buat hari Jumaat orang nak balik kampung, dah tak balik kampung dah. Yang sebenar macam mana? Tak payah buat langsung. Itu dah cukup, dia kata. Okay? Sebab apa? Jadi sebenarnya kita ni mustahak dengar. Okay? Kalau tak boleh dengar semua pun, dengar. Kalau ada 13, dengar satu, jadilah. Okay? Ada 20, dengar satu, jadilah. Ada 30, satu pun tak dengar. Jadi macam mana kita berfikir? Jadi mustahak dengar sini dan fikir. Firman Allah SWT, akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka dan sememangnya celaka nasib penghuni neraka. Al-Mulk 7:19, maknanya lantas mereka akur dan mengakui dosa yang mereka lakukan yang melayakkan mereka dimasukkan dalam neraka. Dosa itu tidak lain melainkan sifat kufur dan mendustakan para nabi. Sebab itulah mereka semakin jauh daripada Allah dan tersisih daripada rahmatnya. Nyataan ini merupakan keterangan mengenai kesalahan, kemudian diikuti dengan balasannya. Imam Ahmad mengemukakan riwayat daripada Abu Al-Buhturi. Ta'i katanya, dimaklumkan kepadaku oleh orang yang mendengar sabda Rasulullah SAW, la yahlakan nas hatta ya'dhiru min anfusihim. Manusia tidak akan diminasakan, yang dimatikan sehinggalah mereka sedar hakikat mereka sendiri. Lagi hadis yang lain disebutkan, la ya'dhuru ahadun nar illa wa huwa ya'lamu anna an-nara awla bihi min al-jannah. Seorang itu tidak akan dimasukkan dalam neraka melainkan setelah dia sendiri insaf bahawa neraka memang lebih layak baginya daripada syurga. Artinya masa hari akhirat tak boleh komplain lah. Okay. Kita ini masa dunia ni senang komplain ataupun bagi alasan. Bila kita kena tukarkan jauh pedalaman, kita pun komplain. Sini payah nak kemudahan, tak ada bank, tak ada jalan raya, kita komplain. Hantar bandar, bila hantar bandar pula kita pun komplain. Sara hidup tinggi, sewa rumah tinggi, sekitul bergerak je tul, dia kata. Tak bergerak pun kena tul. Bergerak pun kena tul. Naik kereta pun kena tul, dia kata. Naik bas kena bayar tambang. Naik kereta api kena bayar. Bagilah yang saya boleh pergi tempat kerja, jalan kaki je, dia kata. Komplain. Di dunia ni sebab kita rasa tempat tak layak bagi kita. Bila kita duduk di taman ni, kita buat ni apa, masyarakat sini ramai terlibat dengan gejala sosial, komplain. Jadi kita hantar buat tempat yang orang baik-baik, lalu orang baik komplain pula, tak ada hiburan lah sini, semua saya pergi surau, itu hal juga, dia komplain. Sebab apa? Kita terlalu tak layak tempat dia, kita jiwa naik, kita dah hantar tempat ni, komplain. Jadi rupanya hari akhirat ni tidak, orang yang bubur, yang Tuhan bubur dalam neraka tu tak boleh komplain. Dia kata memang patut saya duduk sini, memang patut. La yaqulu ahadun nar illa wa huwa ya'lam anna an-nara awla bihi min al-jannah. Dia tahu saya memang tak layak pergi syurga, dia kata. Yang patutlah saya duduk neraka, dia tak boleh komplain. Sebab apa? Hujah dan dalil Tuhan bagi sangat kuat. Sudah menunjukkan hukum hakam, ayat di atas tunjukkan kepada perkara-perkara berikut, iaitu orang kafir yang engkar terhadap kewujudan dan keesaan Allah serta mendustakan para rasul akan menanggung azab jahannam di akhirat, iaitu tempat penghunian dan tempat tinggal yang paling buruk dan dahsyat. Zahir ayat membawa makna orang yang berdegil dengan kefasikannya tidak kekal dalam neraka. Okay? Tidak kekal dalam neraka. Okay? Tapi itulah kan, sebab kita rasa kita macam boleh tanggung lah. Kita rasa macam kita azab neraka boleh tahan ni, tak ada susah mak dia. Sebenarnya susah tak lebih tu. Kita suka dengar akhir sekali masuk syurga. Akhir tu bila kita tak tahu. Akhir yang kita katakan asal kita Islam je, kan kita ada kunci syurga, la ilaha illallah kan miftahul jannah, kata. So, sudah masuk kat syurga masuk. Tapi bila masuk dalam neraka ni, sampai bila tu tak tahu. Lepas tu orang dia tak fikir macam ni. Bila dia ada tekanan perasaan, bunuh diri, okay, ambil pistol, tembak, ataupun terjun bangunan, bunuh diri. Ayuh tidak pun, bila sakit dia, baik, macam ni baik dan mati lah, kata. Bila dia hidup, baik dan mati, kata. Kata-kata tu sangat mudah untuk diucapkan. Tapi mati tu bermakna berhenti buat amal. Bila berhenti buat amal, berhentinya dalam kubur ni, hanya nunggu saja besok. Bila amal tak ada, okay, kita ni 100% yang kita kegunaan hidup ni ialah untuk buat amal. Seperti doa antara doa yang baik diajar kepada kita bagi orang yang sakit, yang sakit yang tiada harapan lagi. Okay. Doa yang maksud, ya Allah, hidupkanlah saya jikalau hidup tu baik untuk saya. Dan matikanlah saya jikalau mati itu baik untuk saya. Jangan minta mati saja. Minta hidup kalau hidup itu baik untuk saya, dan matikan saya kalau mati itu baik untuk saya. Ini doa yang bagus. Okay, bagi orang yang tidak ada harapan lagi. Okay. Tempat keempat, terdapat empat gambaran dahsyat neraka yang amat menggurunkan. Pertama, bunyi sedutan dan suara dengkingan yang amat dahsyat. Kedua, api yang marak menjulang dan membuat-buat membakar golongan kafir. Ketiga, kemarahan sehingga menyebabkan neraka hampir pecah dan kecai lantaran terlalu berang terhadap musuh Allah. Yang keempat, kekasaran malaikat Zabaniyah setiap kali golongan kafir campak ke dalam neraka. Penjaga neraka yang terdiri daripada malaikat Malik dan pembantu-bantunya dari kalangan malaikat Zabaniyah akan bertanya dengan gaya mencemooh dan menemplak. untuk menambah lagi azab, bukankah telah datang kepada kamu Rasul yang memberi peringatan tentang hari ini supaya kamu waspada. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kedengaran suara desiran dari sudutan neraka yang gemuruh di saat golongan kafir dicampak ke dalam neraka, bunyinya seperti pekikan bawal. Bawal ni itulah binatang subung macam, macam kuda, macam himar ni, ketika mendapat pokok gandum. Kemudian kedengaran pula bunyi hembusan seperti hembusan nafas yang mengurunkan semua orang. Golongan kafir mengakui bahawa mereka telah didatangi oleh Rasul yang memberi peringatan dan memberi amaran. Akan tetapi mereka mendustainya. Mereka menuduh para Rasul tersebut sebagai orang yang sesat dan jauh dari kebenaran. Okay. Mudah-mudah je tuduh orang. Orang yang baik bawa, orang yang buat, datang buat benda baik dituduh sebagai sesat. Orang yang sesat pula dianggap sebagai baik. Okay. Antara Musnad Ahmad ada hadis. Yang satu hadis yang menceritakan bermaksud, dia kata pada antara tanda hari kiamat ini ialah apabila okay, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat pula diberikan amanah ataupun dianggap amanah. Okay. Orang yang apa nama benar, yang jujur, dianggap pendusta. Orang yang pendusta dianggap jujur. Jadi itu bila sampai macam tu, terbalik-terbalik ni, mana itu adalah sebagai tanda hari kiamat. Okay. Sebenarnya benda ni bukannya baru pun, dulu lagi. Rasul yang datang buat benda baik dianggap dusta. Tapi ketua-ketua kabilah mereka yang bawa, yang mengajak mereka kepada kesesatan, dianggap betul. Lepas tu ketika Abu Talib, bapa saudara Nabi Abu Talib ni, bila Nabi SAW offer kepada beliau supaya inilah tawarkan, supaya pilihlah, pasal nak meninggal lah ni, pilihlah, ngucaplah dua kalimah syahadah supaya dia pun nak tengok bapa saudara ni masuk dalam syurga. Dia kata apa? Akhir sekali Abu Talib kata apa? Dia ikut Abu Jahal. Dia kata ala millati Abdul Muttalib. Dia kata biarlah saya ni di atas agama Abdul Muttalib lah. Dia kata ajaran Abdul Muttalib. Ajaran Abdul Muttalib ni agama Datuk nenek moyang lah maknanya. Dia tak mau yang anak saudara dia bawa ni. Lebih percaya pada yang itu. Setelah mengakui dosa mereka mendustakan para rasul, mereka juga mengakui kejahilan diri mereka. Malangnya mereka telah pun berada di neraka. Mereka menyesali dan berkata, seandainya kami mendengar baik-baik peringatan para rasul, berfikir panjang dan memahami apa yang disampaikan oleh para rasul, tentu kami tidak akan masuk neraka. Ibnu Abbas mengatakan maksud penyesalan mereka ialah sekiranya kami mendengar hidayat atau memahaminya, ataupun sekiranya kami mendengar dengan teliti dan berfikir, ataupun jika kami menggunakan akal waras untuk mengkaji dengan rasional. Ini menunjukkan bahawa orang kafir tidak berfikir dengan betul. Rupanya orang kafir tak betul juga fikir. Okay. Kalau kita tengok tokoh-tokoh macam duta Jerman yang peluk Islam apa semua kan, wartawan yang bertahan dekat Afghanistan peluk Islam, yang asalnya kafir lah, peluk Islam, mana dia itu berfikir dengan cara yang baik, yang betul, yang waras. Kalau dia tidak berfikir dengan cara betul, kalau dia tak pilih Islam tu, maknanya cara dia berfikir tu belum betul lagi. Ibn Abu Sa'id Al-Qudri, Al-Qudri, sabda Rasulullah SAW, laqad nadima al-fajir yawm al-qiyamah qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Faqala Allah Ta'ala fa'arafu bi dhanbihim. Golongan yang berdosa menyesal pada hari kiamat kelak. Mereka mengatakan sebagaimana difirmankan oleh Allah yang maksud. Mereka berkata lagi, kalaulah kami dahulu mendengar kata Rasul dan memahami dengan rasional, tentulah kami akan menjadi penghuni neraka. Kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Lalu Allah mengatakan, akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, dan sememangnya celakalah nasib penghuni neraka. Okay? Yang ini dosa itu maksudnya pendustaan terhadap para Rasul. Saat itu dikatakan kepada golongan kafir, tersisih jauhlah kamu dari rahmat Allah. Sama ada kamu mengiktiraf atau meneraka, namun semuanya sudah tidak berguna lagi. Ya. Dia kata, tersisihlah kamu dari rahmat Allah. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan, yang paling mustahak dalam hidup kita ni, banyaklah benda yang mustahak, tetapi antara yang mustahak ialah nombor satu sekali, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah tu yang kita baca, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allah marhamna wa in kunna zalimin, warhamna wa in kunna asin, warhamna wa in kunna khatiin. Dalam tiap-tiap kali khutbah Jumaat dengan sendiri 9 ni kan, itulah doa khutbah yang kedua. Allah marhamna wa in kunna zalimin, warhamna wa in kunna asin. Ya Allah, rahmatilah kami walaupun kami ini zalim. Warhamna, ya Allah, rahmatilah kami sekalipun kami ini asin, apalah membuat maksiat. Warhamna wa in kunna khatiin, dan rahmatilah kami sekalipun kami ini buat salah. Kita pun warhamna wa in kunna khatiin. Khutbah kedua lah, warhamna wa in kunna zalimin. Ibadallah, corah ibadallah tu dah corah lah. Itu tu saya bagi corah masa ibadallah. Yang tak bertauhid pun doa yang ada, nak kena singgung pula lutut cakap apa dia. Dia khutbah pertama ni berubah-ubah kan, khutbah kedua ni biasa nak apa je. Kadang-kadang yang kita dengar benda kocik tu sampai sekarang kita tak tentu dah. Kalau nanti cokau kita ni untuk jadi khatib, boleh kita baca? Bagi khatib datang pandang kiri kanan, kau boleh? Kata, InsyaAllah boleh. Sebab apa kita rasa kita boleh ingat? Jadi kata minta kita ni yang paling penting ialah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat. Bukan nama orang saja rahmat, tapi rahmat yang daripada Allah yang penting. Jadi satu bila nama rahmat ni, rahmat. Nama rahmat ni kalau nama orang lelaki, dia akan bagi eja ta tu ta terbuka. Ra, ha, mim, ta yang buka tu. Ta. Bukan ta gulung dia. Ta yang titik ni yang maftuha dia bagi, mabsuta. Kalau boleh rahmat ta yang tu pun tak salah, tapi lebih tepat kalau ta tu dibukakan rahmat. Bagi orang lelaki lah. Para ilmuwan berhujah dengan firman Allah SWT yang maksud. Mereka berkata lagi, kalaulah kami dahulu mendengar kata Rasul dan memahami dengan rasional, bahawa agama tidak akan dapat disempurnakan melainkan dengan pendidikan. Ini kerana mendengar bermakna memerlukan bimbingan dan pimpinan pembimbing. Ayat di atas juga menyatakan bahawa pendengaran lebih mulia daripada penglihatan. Pendengaran lebih mulia daripada penglihatan. Artinya kita ramai kan jumpa ulama-ulama anak buta, tapi telinga yang ramai. Telinga memang tajam. Imam-imam masjid ramai yang buta. Tapi yang sound trouble jaranglah kita dengar yang ni. Yang ada penglihatan tapi dia pendengaran. Maksudnya rupanya dia kata pendengaran lebih mulia daripada penglihatan. Kita ni alhamdulillah syukur. Sebab apa? Tuhan bagi dua-dua. Tak? Mata pun nampak, boleh baca. Tak boleh baca dekat, kita jauh sikit. Tak jauh tak nampak, kita dekat sikit. Tapi boleh baca lah. Telinga pun dengar, alhamdulillah. Tapi kalau satu dah tarik besok, kita dah umur 65, tarik satu. Okay? Bila orang cakap tak nak ulang-ulang macam kita tu, tak tarik sikit. Okay? Bila dah kabur-kabur, dah kabur tu, tarik yang tu sikit. Sebab kita ni, Tuhan ni bukan bagi terus, dia bagi pinjam saja. Bila kita pinjam buku perpustakaan, kena jaga elok-elok. Kalau kita siap-siap kan perpustakaan ni, dia lapang lah perpustakaan ni. Dia denda lah kita. Sebab apa? Salah guna. Saya suka pinjam kan, dia kata, bukan siap-siap kan. Lipet-lipet suka hati. Yang lepas tu ni takut-tangkup macam ni. Macam buku ni, kita baca kan macam, muka surat lah, tertangkup kan. Lah macam pembang buku tu dah. Tak betul lah cara guna tu. Lepas tu kita pinjam perusahaan, kita ambil kotak-kotak lain, kita salinkan. Sayang ni besok orang nak pinjam pula. Macam tu. Itu juga lah apalah kalau kita pinjam. Ni deria-deria ni. Justru ayat di atas menunjukkan bahawa pendengaran adalah wasilah penyelamat dari neraka dan wahana ke syurga. Oleh itu pendengaran adalah premis ke arah kejayaan, tidak seperti penglihatan. Sebab itu pendengaran adalah lebih utama. Tuan-tuan dan puan semua, itulah dapat kita kongsi sesama pada pagi ini. Yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu ada kelemahan dan kebaikan diri saya sendiri. Jika betul-betul mendengar daripada orang yang lain perkara yang sama tapi huraian yang berbeza, tak mustahil saya tersalah dan tersilap. Yang maha sempurna itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kata-kata saya menyinggung hati dan perasaan, saya mohon banyak-banyak maaf. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.